Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melakukan talabul ilmi syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita selalu sebagai talabatul ilm, penuntut ilmu agama. Mudah-mudahan sifat ini senantiasa ada pada kita hatal mamat, sampai meninggal dunia. Walhamdulillah, merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah jadikan kita orang yang mau mempelajari agama Allah, mau menuntut ilmu agama. Itu merupakan kemudahan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak diberikan taufik olehnya. Walhamdulillah, kita telah memasuki beberapa pembahasan dari kitab Hukumul Aulad Alal Aba' wal Ummahat ini. Sekarang kita masuk Al-Mabhatsu Tsalits, pembahasan yang ketiga. Al-Aqiqatu 'anil Walad, hukum akikah bagi anak yang baru lahir. Al-Aqiqatu, di sini disebutkan qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, al-aqiqatu bi fathhi al-ain al-muhmalah, dia dengan difathahkan ain, ain yang tanpa titik. Kalau dia bertitik namanya ghain. Aqiqah, akikah ini kalau dalam bahasa kita namanya akikah. Akikah dengan kaf kalau di Indonesia kan. Dalam lafaz Arab dia bi fathil ain, ainnya difathahkan. Wa huwa ismun lima yuzbahu 'anil maulud. Akikah ini adalah nama dari hewan yang disembelih untuk anak. Waktu lipa fishtikokiha, terjadi perbedaan pendapat pecahannya dari mana? Dari Ahmad, annaha ma'khudhatun minal aq, kata Imam Ahmad, dia diambil dari aq, wa huwa syakku wal qat'u, al aq itu maknanya terpotong. Warajjahahu Ibnu Abdul Bar, dirajihkan oleh Ibnu Abdul Bar, wa ta'ifatun, dan sekumpulan ulama yang lain. Wa qala al-Khattabi, al-Khattabi berkata, al-aqiqah, aqiqah ini ismu syah, nama asyah al-madbuhah, kambing yang disembelih, anil walad, untuk anak. Sumiyat bidzalika li'annaha tu'akku madzabihuha, dinamakan yang demikian itu karena sesembelihannya dipotong. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Innal aqiqata 'anil mauludi masyru'atun. Mengakikahkan anak yang baru lahir disyariatkan. Khilafan liman angkara sunniyataha, berbeda dengan yang mengingkari sunnah akikah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, al-aqiqah sunnah. Aqiqah ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang terlahirkan padanya anak dan ingin, nah, dengan kalimat ingin. Ingin berakikah, maka hendaknya dia berakikah. Barang siapa yang terlahirkan padanya anak dan dia ingin berakikah, hendaknya dia berakikah. Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat ingin. Ingin berakikah, ya silakan. Begitu. Ini menunjukkan anjuran dari Nabi SAW untuk berakikah. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin rahinatun bi'akikatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan hewan untuknya di hari ketujuh. Wa yusamma wa yuhlak ra'suhu. Diberi nama dan digundul kepalanya. Ini menunjukkan akikah itu sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan di dalam syariat kita. Makanya kalau ada kemudahan, kelapangan harta, ya, berakikahlah, berakikah. Bagaimana akikah ini, hewannya berapa, ya, apa bentuk hewannya? Hewannya disebutkan oleh Nabi SAW adalah kambing. Dengan lafaz kambing. Al-Imam Nawawi, sebelum itu, ya, di dalam hadis, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan, anil gulam syatani mutakafiatan wa anil jariyah syatun wahidatun. Anil gulam, yakni gulam. Gulam untuk anak laki-laki, kambingnya itu dua. Dua kambing yang setara. Dua kambing yang setara. Dan untuk anak perempuan, syatun wahidatun. Satu kambing saja. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i, disebutkan di dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi hewannya itu anil gulam syatani, dua kambing. Mutakafiatani, yang setara. Wa anil jariyati syatun wahidatun, kalau anak perempuan kambingnya satu. Ya. Boleh tidak akikah dengan selain kambing? Mungkin ada yang lebih besar, ada yang ingin berakikah dengan sapi karena dagingnya lebih banyak. Atau ada yang ingin berakikah dengan yang lebih dari itu, unta. Boleh tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang kuat, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menentukan di dalam hadis yang agung ini dengan kambing. Ya. Kalau orang itu mau akikah, maka dengan kambing. Dalilnya mana ini? Lafaz ini. Rasulullah SAW mengatakan, syatani mutakafiatan. Kalau anak laki-laki, dua kambing yang setara. Anak perempuan, syatun wahidatu. Satu kambing. Tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau membolehkan dengan selain kambing. Maka berpegang teguh dengan sunnah merupakan keselamatan, merupakan kebahagiaan. Jalanilah apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang agung ini, Nabi SAW membimbingkan dengan kambing, tidak dengan selain kambing. Kemudian, boleh tidak kambingnya itu kambing betina? Ya. Apa harus kambing jantan? Atau ada ketentuan khusus dalam hal ini? Kalau yang akikah itu anak laki-laki, berarti kambingnya jantan. Kalau yang akikah itu anak perempuan, berarti kambingnya betina. Atau sebaliknya, ya. Kalau yang akikah itu anak perempuan, kambingnya berarti harus jantan. Kalau yang akikah itu anak laki-laki, kambingnya harus betina. Atau tidak boleh kambing betina, semuanya harus kambing jantan. mana yang benar dalam hal ini? Pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam, boleh semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mau menggunakan kambing jantan maupun kambing betina. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Majmu'. Kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal ghulami syatan wa alal jariyati syatun. Anak laki-laki kambingnya dua dan anak perempuan kambingnya satu. La yadurrukum dzukranan au inasan. Tidak mengapa menggunakan kambing jantan ataupun betina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jaza dzalika fil haqiqati bi hadzal khabar dalla ala jawazihi fil udhiyati wa li anna lahma dzakar atyab wa lahmal unsa artab. Ini juga berlaku bagi hewan kurban, bukan hanya hewan akikah saja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila ini dibolehkan dalam hal akikah dengan berlandaskan hadis ini, maka menunjukkan boleh juga dalam hal berkurban. Karena masing-masing punya keutamaan. Ya, daging hewan jantan dan daging hewan betina itu masing-masing punya keunggulan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkurban ya, karena daging hewan jantan lebih bagus ya. Lahmu dzakar atyab, daging hewan jantan itu lebih bagus. Walahmul unta artok, sedangkan daging hewan betina lebih segar. Masing-masing punya keutamaan, sehingga boleh kalau mau akikah mencari hewan betina ya. Tidak aib yang demikian. Boleh. Nabi SAW mengatakan, la yadurrukum dzukranan au inatha. Tidak mengapa kalau kalian mau mencari hewan jantan ataupun yang betina. Sehingga di sini memberikan faedah yang sangat berharga bagi kita. Ya, dalam hal akikah ini boleh hewan jantan. Dan boleh pula hewan betina. Tidak harus sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, harus hewan jantan. Harus hewan jantan. Oleh karena itu, ya, dari sebagian penjual-penjual kambing tadi, kalau kambingnya jantan, dimahalkan harganya. Karena untuk akikah. Kalau tidak jantan, tidak sah. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Hewan jantan maupun betina, kambing jantan maupun betina, sah digunakan untuk akikah. Dalilnya mana? Tadi dalilnya sudah kita sampaikan. Apa yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu dari ulama besar dari madhab Syafi'i. Itu berkaitan dengan hukumnya sunnah, bentuk kambingnya sudah. Kemudian bagaimana kalau mungkin ya seseorang tidak mampu berakikah karena ekonominya yang lemah, karena dia belum dimudahkan rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau belum mampu, berarti nunggu sampai dimudahkan rezekinya. Sampai dimudahkan rezekinya. Nah, kemudian di kemudian hari, ya, di kemudian bulan bahkan. Misal anaknya lahir. Ketika anak itu lahir, belum ada rezeki untuk beli kambing. Karena kambing mungkin mahal. Untuk makan saja sulit bagi dia. Kambing itu kalau dua berapa? 3 juta dua ya. Lahir anaknya dua, 3 juta. Sulit nyari uang 3 juta. Ya, belum terbeli dulu. Ya. Dia nunggu hari pertama, hari kedua, hari ketujuh belum juga ada rezeki. Sambil dia bekerja, sambil dia beraktivitas, hari ke-40 ternyata 6 bulan kemudian ya dia dimudahkan punya rezeki, dapat uang 3 juta dan ada lebihnya juga. Boleh dia langsung akikah di hari ke di bulan ke-6 tadi. Akikah di bulan ke-6. Atau di bulan ke-6 tadi dia baru dimudahkan membeli satu kambing. Berarti 1,5 juta baru dapat rezeki. Anaknya laki-laki, ya anaknya laki-laki. Lupa tadi kita menyebutkan. Anaknya laki-laki. Di bulan ke-6 baru dimudahkan membeli satu ekor kambing. Beli satu ekor kambing. Akikah dengan satu ekor kambing. Walaupun untuk anak laki-laki. Terus berjalannya waktu. Ada kemudahan lagi. 6 bulan berikutnya. 1 tahun. 1,5 juta. Ada kemudahan lagi. Punya uang. Beli kambing satu lagi. Jadilah sempurna berapa? 3. 2. Makanya jangan ngantuk. Duduk yang benar. 2 jadi dia. Hewan yang sudah dia sembelih. Atau ya belum ada kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Sudah bertahun-tahun. Belum juga kemudahan. Belum juga ada kemudahan mendapatkan rezeki. Bagaimana dengan satu saja? Sah atau tidak? Sah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena itu yang dia mampu. Tidak ada lagi. Melainkan itulah yang dia mampu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya di kesempatan berikutnya memberikan dia rezeki lagi untuk bisa menyempurnakan akikahnya. Kalau mungkin tidak ada uang sama sekali, tadi sudah kita sebutkan, tidak berdosa. Ya, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ketika seorang anak lahir, orang tuanya belum ada kemudahan untuk mengakikahkannya. Sampai dia besar. Sampai dia dewasa, bahkan sampai dia berusia 40 tahun lebih. Belum diakikahkan oleh orang tuanya. Dan dia punya rezeki, walhamdulillah. Boleh tidak dia mengakikahi dirinya sendiri? Jawabannya adalah, boleh. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan di dalam As-Sahihah, bahwa Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri, ba'dama bu'itha nabiyan, setelah beliau diutus menjadi nabi. Beliau mengakikahi dirinya sendiri. Mengakikahi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi. Berapa usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi nabi? 25? Berapa? 6 tahun. 6 tahun. Astagfirullah, 6 tahun. Berapa usia Nabi Muhammad setelah diutus menjadi nabi? 40 tahun. 40 tahun. 40 lebih ya. 40 lebih. Sudah tua ya. Sudah berumur sekali 40 tahun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah. Pembahasan berikutnya, haruskah izin kepada orang tua kalau misalkan seseorang punya kelebihan harta ingin mengakikahi dirinya sendiri? Kata-kata harus ini butuh dalil karena mewajibkan ya, karena perbuatan yang mewajibkan ya, dan tidak kita dapati dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan hal itu ya. Sah kalau dia akikah sendiri tanpa izin orang tuanya, sah ya, beli kambing 2 sembelih ya, bagi-bagikan, sah walaupun orang tuanya tidak tahu ya. Namun kalau misal dia memberitahu orang tuanya dalam rangka ya bersyukur kepada Allah telah diberikan kelebihan rezeki bisa mengakikah diri sendiri, ini tidak mengapa, bahkan hal yang baik dia menyambung silaturahmi dengan orang tuanya atau bahkan diundang ibunya, ayahnya, yuk makan akikah. Nah, ini lebih baik tentunya. Barakallahu fikum. Kemudian ya, setelah mendapatkan hewan ya, kambing tersebut disembelih dengan membaca bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Bismillah itu wajib, harus ya, wallahu akbar hukumnya sunnah. Bagaimana kalau sudah membeli hewan ya, hewan sudah dibeli, kambing sudah dibeli, syatun ya, syatani mutakafiatani, 2 kambing yang setara besar gemuk ya, Nah, lupa tadi menyampaikan untuk hewan kambing usia berapa yang pantas untuk akikah? Jawabannya adalah 1 tahun. Kalau kambing itu kambing kacang, ya dia harus yang sudah lebih dari 1 tahun. Kalau kambing itu kambing domba, ya berarti disebutkan oleh Rasulullah SAW, jadah. Jadah itu usianya 6 bulan kalau domba. Kalau kambingnya kambing kacang, 1 tahun lebih. Ya, cari yang usianya sudah 1 tahun atau lebih. Dan dianjurkan untuk mencari hewan yang gemuk, ya, yang bagus, yang dagingnya banyak. Sudah beli kambing, ya, syatani mutakafiatani, beli kambing yang bagus, ya, lahir untuknya anak laki-laki, ya, beli dia kambing yang bagus, yang gemuk, yang setara. Tibalah di rumahnya, di depan rumahnya, saking senangnya tadi, saking gembiranya dapat kambing yang bagus, lahir anak yang lucu lagi, ya, senangnya luar biasa, ambilnya pisau, ya, disembelihnya, lupa dia baca bismillah, langsung sembelih saja. Wah, sah enggak? Lupa, tapi ini lupa. Sah atau tidak hewannya? Sah. Sah. Dalilnya? Lupa. Lupa. Iya, dalilnya. Betapa kalian sesuai kemampuan kalian. Jadi halal. Halal. Halal, ya. Halal. Halal. Halal. Halal. Halal. Halal. Halal. Hah? Tak. Mana dalilnya kalau hewannya halal dari ayat yang antum sampaikan tadi? Kalau itu hewannya halal, dalilnya mana? Lafaz itu halal gitu. Kalau kalian lupa, ada enggak? Hah? Hah? Tuh, berubah. Tidak sah, ya. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, pendapat yang benar, tidak sah walaupun lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi 'alaihi." Jangan kalian makan hewan yang tidak disembelih. Jangan kalian makan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah. Jelas tidak ayatnya? Jelas. "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi 'alaihi." Jangan kalian makan hewan yang tidak disembelihkan, yang tidak disembelih dengan basmalah. Allah larang kita memakannya. Hewan yang disembelih dengan tanpa basmalah itu menjadi bangkai walaupun dagingnya segar. Tetap dia bangkai. Kenapa? Karena tidak diucapkan basmalah. Nah, kalau dia lupa bagaimana? Ya lupa, ya dia lupa. Dia tidak berdosa karena lupanya. Tidak berdosa dia karena lupa. Tetapi lupa yang ada padanya tidak menjadikan kehalalan hewan tersebut. Tidak menjadikan hewan tersebut halal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullah 'alaihi. Jangan kalian makan hewan yang tidak disembelih dengan bismillah. Paham tuh? Membaca bismillah, kemudian disunahkan Allahu Akbar. Wallahu Akbar. Dan tidak disunahkan ketika menyembelih hewan itu membaca salawat Nabi. Ya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW ketika menyembelih hewan membaca salawat Nabi. Tidak disunahkan juga membaca Al-Fatihah. Ya. Yang disunahkan bismillahi, ini wajib harus Wallahu Akbar. Setelah itu pilih pisau yang sangat tajam yang bisa menyebabkan dia langsung mati, ya. Dan tidak boleh menyembelih hewan di depan hewan, ya, di depan hewan yang akan disembelih harus, ya, diasingkan, ya. Tidak boleh kita menyembelih hewan di depan hewan lain. Tidak boleh pula mengasah pisau di depannya, ya, sehingga dia melihat. Masya Allah, inilah ajaran Islam sangat luar biasa untuk kebaikan seluruh alam. baik dari kalangan jin, manusia, dan hewan-hewan, semuanya merasakan rahmat dari agama Islam. Setelah disembelih, hewan tersebut ya dibagi-bagikan dagingnya. Boleh dibagi-bagikan dalam bentuk mentah atau dimasak ya, dibagi-bagikan atau mengundang orang lain untuk makan, boleh ya, semuanya boleh. Sungguh telah tercapai akikahnya kalau dia melakukan perbuatan yang seperti tadi. Mudah sebenarnya akikah itu, tidak berat ya. Tidak ada pakai rebana segala macam ya, kemudian mengundang untuk yasinan semua, tahlilan, tidak perlu yang seperti itu. Cukup ambil beli kambing ya. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1, disembelih ya oleh orang yang ahli. Jangan lupa basmalah, disunnahkan wallahu akbar. Setelah itu disembelih ya, dipotong-potong dagingnya, bagi-bagikan. Mudah atau tidak? Mudah sekali. Dibagi-bagikan boleh, mau dibuat sate juga boleh. Ah, mau direndang juga boleh. Mau digulai boleh ya, semuanya boleh. Yang jelas dibagi-bagikan. Orang yang akikah itu boleh tidak dia makan dagingnya? Boleh ya. Tidak ada dalil yang melarang ya. Ya, namanya akikah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi." Disembelih ya di hari ketujuh. Di hari ketujuh. Ini yang disyariatkan ya, dianjurkan disembelih kemudian dibagi-bagikan, dimakan ya oleh pemiliknya maupun orang lain. Sebelum hari ketujuh boleh atau tidak? Wallahu a'lam ya. Yang disebutkan di dalam Nabi, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yauma sabi'ihi, di hari ketujuh. Hari ketujuh. Kalau sebelum hari ketujuh berarti tidak dilakukan akikah. Akikah itu dilakukan di hari ketujuh. Qala al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah. Berkata al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah, adraktun nas wa ma yad'una al-haqiqata 'anil ghulami wal jariyati. Aku menjumpai manusia, wallahu a'lam, yang dimaksud manusia di sini bisa jadi para ulama ya, atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tabi'in. Ya, bisa mungkin ya, ini salah satu dari tabi'in. Wallahu a'lam, saya belum lihat sirahnya. Aku menjumpai manusia dan mereka tidak meninggalkan akikah. Mereka melakukan akikah ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Wa takunu fi sabi'ihi aw fi rabi'asyar aw fil hadi'asyar. Bisa di hari ketujuh, boleh juga di hari ke-14, di hari ke-21 boleh. Qala Salih ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Salih bin Imam Ahmad, qala abi, ayahku berkata tentang akikah ini, tutbah yauma sabi', disembelih di hari ketujuh. Fa illam yaf'al fa fi 14, kalau dia tidak melakukannya di hari ketujuh maka di hari ke-14. Fa illam yaf'al fa fi 21, kalau tidak di hari ke-21. Ya. Ini anjuran dari Al-Imam Ahmad. Namun boleh saja kalaupun selain di hari ini, hari ketujuh misal tidak sempat, di hari ke-8 ternyata mudahnya, ada rezekinya. Kalau di hari ke-9, ke-10 setelah hari ke-8 takutnya kepake uangnya untuk ini dan itu, di hari ke-8 boleh tidak? Boleh. Ya, boleh saja. Tidak mesti, tidak harus ini harus di hari ke-14. Kemudian harus di hari ke-21, kalau tidak bisa di hari ke-14, boleh di hari selain hari ke-7. Namun yang afdol akikah itu dilakukan di hari ke-7 sebagaimana anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa in lam yatamakkan aku anhu matasya, kemudian jika tidak dimudahkan, boleh dia berakikah kapanpun dia kehendaki, wa mata tayassar, kapanpun dimudahkan. Wa yakunu anil dzakari syatan, anak laki-laki 2 kambingnya, wa anil unsa syatun, dan anak perempuan kambingnya 1. Dan anak laki-laki kalau misalkan tidak dimudahkan dua kambing, ya mungkin seperti rincian tadi yang kita sampaikan, ya boleh satu kambing sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau dimudahkan lagi di hari berikutnya, dia mau akikah dengan satu kambing lagi, boleh. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya beliau ketika ditanya. Demikian pula kita mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dengan yang semisal ini. Ngobrol di depan. Qala Syekh Hafizahullah, walil aqiqati hikamun wa fawaidu afadha fi dhikriha wa bayaniha al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabihil Qayyim Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Banyak sekali hikmah dan faedah yang dijelaskan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang Qayyim, kitabnya yang sangat bagus, yaitu Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, haitsu aqada faslan khasan di dzalik. Beliau menyebutkan fasal yang khusus di sana. Beliau menyebutkan di Al-Faslu Al-Hadi Asyar, di fasal yang ke-11. Fi dzikri al-gharadi min al-aqiqah. Beliau sebutkan di situ ya, tujuan aqiqah, wa hikamiha, hikmah-hikmahnya, wa fawaidiha, dan faedah-faedahnya. Fal yuraji'hu man arada mazida ifadatin. Barang siapa yang ingin tambahan faedah, silakan merujuk ke kitab tersebut. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah lah yang memberikan taufik. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang pembahasan tentang ar-radha'ah al-haqqah, ya tentang menyusui. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah benar yang Afan Ustadz izin bertanya, apakah boleh berinteraksi dengan lawan jenis tapi tidak secara langsung seperti lewat chat atau surat? Nah, ini hal yang harusnya dihindari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Aku tinggalkan ya, ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki ya dari fitnah kaum wanita. Sehingga segala yang bisa membawa kepada fitnah, kepada kerusakan, dijauhi. Ya, sehingga yang seperti ini dihindari. Kita dengan lawan jenis itu sesuai dengan kebutuhan saja. Misal kita mau membeli sesuatu, qadarullah yang jaga ya, perempuan misalkan. Ya sudah beli, ambil pulang setelah itu. Tidak perlu banyak cerita ini dan itu. Demikian pula kalau sampai sudah tingkatan chat ya, surat menyurat ya, nasallallahu salamata wa afiyah. Ini khawatir sudah masuk dalam pintu fitnah. Pintu fitnah yang bisa menjerumuskannya. Ya betapa banyak orang yang terjerumus dengan lawan jenis ini sehingga dia menjadi rusak. Di pondok-pondok pesantren betapa banyak orang-orang yang dikeluarkan karena fitnah lawan jenis ini. Betapa banyak ya perceraian dalam rumah tangga karena fitnah lawan jenis ini. Ya. Maka yang seperti ini dihindari, dihindari sejauh-jauhnya. Sebisa mungkin untuk dihindari. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya di kita ya dipisah. Taklim laki-laki di sini, taklim perempuan di sana. Kelas laki-laki di sini, kelas perempuan di sana. Tidak digabung. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga pandangan anak-anak kita, menjaga pandangan kita dari fitnah lawan jenis. Karena kalau sudah bercampur lawan jenis itu, entahlah ya apa yang akan terjadi. Karena yang namanya laki-laki, perempuan, kalau sudah dicampur, kalau sudah berteman, ya apalah yang akan kita harapkan kebaikannya kalau seperti itu. Syaitan terus menggoda kita untuk terjatuh ke dalam kerusakan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka ya kalau mau interaksi dengan lawan jenis itu sesuai dengan kebutuhan saja. Darurat ya. Darurat. Betul-betul darurat, sudah tidak ada yang lain lagi. Ya, misal di rumah ada yang ngantar paket mungkin. Dia sudah salam, ini ada paket. Ya sudah, letakkan di depan saja, cukup seperti itu. Ya tidak perlu kita buka pintu, ya Pak, silakan masuk dulu, minum teh dulu, minum kopi dulu, ya tidak. Tidak perlu berbasa-basi seperti itu. Karena syaitan bisa masuk, ya. Kalau syaitan masuk, nanti dia berusaha untuk ya, untuk menjerumuskan kita, menjadikan kita berbuat keji dengan lawan jenis tadi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Afan Ustaz izin bertanya, jika kita mempunyai anak yang sudah lahir dan berusia 3 hari, lalu si anak meninggal, apakah boleh diakikahkan? Akikah itu dianjurkan, disyariatkan bagi yang masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anil gulam syadani mutakafiatani. Anak laki-laki kambingnya 2 yang setara. Wa anil jariyati syatun wahidatun. Anak perempuan kambingnya 1. Bagaimana bagi yang belum mencapai usia 7 hari, yang sudah meninggal dunia, atau yang sudah meninggal dunia, sudah lebih 7 hari, atau sudah mencapai 7 hari tapi sudah meninggal dunia, apakah tetap dianjurkan untuk diakikahkan? Wallahu a'lam. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam salah satu kajian beliau, kata beliau ketika ditanya tentang hal ini, wala yadhharuli, tidak jelas bagiku akikah dianjurkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena di antara tujuan akikah itu untuk melindungi diri dari syaitan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau sudah meninggal dunia berarti mafqud ya, tertiadakan ya tujuan ini. Ya wallahu a'lam, kalau sudah meninggal dunia tidak diakikahkan. Akikah itu untuk orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Misal kita di usia dewasa belum diakikah dan berkurban, mana yang harus didahulukan? Kalau kita mendapatkan faedah dari Syekh Salim Bamuhriz hafizahullah taala, maka kata beliau, hafizahullah, didahulukan akikah. Akikah didahulukan baru berkurban. Karena ya penekanannya sangat kuat ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya al-ghulamu murtahinatun ya, murtahinatun ya, anak itu tergadai, dan dianjurkan dengan sangat ya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akikah ini. Pertanyaan ketiga, apakah boleh seorang kakek atau nenek mengakikahi cucunya apabila orang tuanya tidak mampu? Boleh, boleh sekali. Bahkan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud ya dengan sanad yang sahih atau hasan. Intinya sanadnya yuhtaju bihi, bisa dijadikan hujjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan kabshan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu siapanya Nabi? Sepupu Nabi. Hasan dan Husain sepupu Nabi. Siapa Nabi Hasan dan Husain? Cucu ya, jangan Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengakikahkannya. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wa fir riwayatil ukhra kabshain kabshain, disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz dua kambing dua kambing. Nabi SAW mengakikahi Hasan dan Husain satu kambing dalam riwayat tadi. Dalam riwayat lain, dalam riwayat yang lain disebutkan dua kambing dua kambing. Hadza huwa sunnah. Inilah yang sunnah min fi'li Nabi SAW, dari perbuatan Nabi SAW, wa min amrihi, dari perintah Nabi SAW, faqad aqa an ibnaihi al-Hasan wal-Husain. Sungguh beliau SAW mengakikahi cucunya al-Hasan dan Husain. Pertanyaan keempat, Ustaz, misal kita jualan makanan yang telah dimasak, misal udang, ikan, dan lain-lain untuk promosi jualan, kita foto jualan kita dan diposting, apakah boleh karena itu termasuk makhluk bernyawa, dihindari? Yakni kalau untuk foto, itu kepalanya ditutup, ya, kepalanya ditutup karena itu makhluk bernyawa. Kalau misalkan mengharuskan, ya, boleh dalam bentuk video. Video itu, ya, bukan at-taswir, artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin, at-taswiru bil video laisa taswiran fil waqi', bukan gambar yang sebenarnya itu bergerak, itu bergerak, ya. Kalaupun mengharuskan mau promosi, mungkin lebih selamatnya menggunakan video, kalaupun itu diharuskan menggunakan yang demikian ini, karena mungkin sebagian orang, ya, kalau tidak dengan melihat, tidak percaya, ya, boleh yang seperti itu. Namun kalau ingin dengan bentuk foto, itu tadi, ya, kepalanya dihilangkan. Dihilangkan kepalanya. Kecuali memang dalam rangka darurat, ya, dalam rangka darurat, maka tidak mengapa. Maka, ya, dalam bab ini, kalau bisa tanpa ini, lebih baik. Namun, kalau tidak bisa, ya, seperti tadi penjelasannya yang telah saya sampaikan, ya, silakan dengan video, ya, namun gunakan sesuai dengan hajatnya, gunakan sesuai dengan keperluannya, tidak berdalam-dalam, ya, tidak meluas, ya, tidak meluas, tidak ada maksiat di sana, ya, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.